Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fayma asyalul ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Pada pembahasan kita di malam hari ini masih kita bacakan risalah dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah seputar pembahasan al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, tentang seputar al-ilm, keutamaannya dan kemuliaannya. Tayyib, kita pada pembahasan di malam hari ini akan memasuki al-wajhul ishrun, sisi yang ke-20 dari sisi-sisi yang menjelaskan tentang keutamaan al-ilm dan kemuliaannya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, al-wajhul ishrun, al-ilmu minnatum minallah. Sisi yang ke-20, ilmu adalah nikmat, anugerah, pemberian yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu adalah anugerah atau kenikmatan yang Allah tabaraka ta'ala berikan kepada seorang hamba, sehingga ketika seorang ia memiliki ilmu atau ia mempelajari al-ilm, ia dengarkan al-ilm, maka sesungguhnya yang dia pelajari, yang dia miliki, yang didengarkan adalah nikmat yang berasal dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya terdapat kebaikan yang demikian besar, yang demikian banyak, yang akan diperoleh oleh para pemiliknya. Kita bacakan perkataan muallif rahimahullah, annahu subhanahu lamma akhbara malaikatahu. Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengkhabarkan kepada para malaikatnya, bi annahu yuridu an yaj'ala fil ardi khalifah. Khabar yang Allah sampaikan kepada malaikat, yaitu khabar berisikan berita keinginan dari sisi Allah untuk Allah azza wa jalla akan menjadikan di bumi ini adanya khalifah, adanya seorang pemimpin, khalifah dari bangsa manusia. Naam. Qalu lahu, maka para malaikat ini mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah abadikan perkataan malaikat ini di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30 hingga 32. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Para malaikat mengatakan, apakah engkau ya Allah akan menjadikan tinggal seseorang di muka bumi ini mereka yang memiliki kerusakan, yufsidu fiha, yang akan menimbulkan kerusakan di dalamnya, wa yasfiku ad-dima, dan menumpahkan darah antara sesamanya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sementara kami, kata malaikat, di hadapan Allah adalah makhluk yang senantiasa bertasbih, bertahmid, mensucikan engkau ya Allah. Naam. Qala, maka Allah Azza wa Jalla menyatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui atau mengetahui apa saja yang kalian tidak mengetahuinya. Naam. Kemudian di dalam ayat ini Allah menyebutkan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah Azza wa Jalla memuliakan Adam di hadapan para malaikat dengan al-ilm. Allah ajarkan kepada Adam alaihi salatu wassalam al-asma'a kullaha, seluruh nama-nama yang ada di sekitarnya. Allah khabarkan kepada Adam seluruh nama-nama tersebut, sehingga Allah muliakan Adam alaihi salam dengan al-ilm, dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada beliau alaihi assalatu wassalam. Thumma aradahum ala al-malaikah faqala anbi'uni bi'asma'i ha'ula in kuntum sadiqin. Kemudian Allah Azza wa Jalla menampakkannya kepada para malaikatnya. Allah katakan kepada mereka, kabarkanlah kepada saya nama-nama sesuatu tersebut in kuntum sadiqin, kalau kalian adalah orang-orang yang sadiq, yang jujur. Naam. Qalu, mereka mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para malaikat mengatakan, maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya kami tidak memiliki ilmu kecuali ilmu yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Ayat ini ditutup dengan menyebutkan nama Allah Azza wa Jalla al-alim, zat yang maha berilmu lagi hakim, zat yang maha bijaksana. Naam. Ini disebutkan di dalam ayat ini kisah diciptakannya Adam alaihi salatu wassalam, dan kisah bagaimana para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla tentang apa yang mereka ucapkan tersebut, setelah Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan kepada mereka keinginannya untuk menciptakan khalifah manusia sebagai penghuni bumi. Naam. Di dalam ayat ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan serangkaian sisi-sisi yang menjelaskan tentang keutamaan al-ilm di dalam ayat tersebut. Kita bacakan perkataan beliau, ila akhiri qissati Adam, hingga akhir dari kisah Nabi Adam. Wa amaral malaikata bisujudi lahu, hingga para malaikat Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam. Fa'aba iblis fala'anahu fa'akhrajahum minas sama. Namun iblis enggan untuk sujud kepada Adam. Ia mengatakan, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, beranggapan bahwasanya dia lebih afdal, lebih mulia dibandingkan Adam. Karena iblis anggapannya Allah ciptakan dari api, sementara Adam, kata iblis, diciptakan dari tanah. Ia beranggapan api lebih afdal dibandingkan tanah sebagai asal muasal diciptakannya Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah Azza wa Jalla melaknat iblis ketika ia sombong dari menjalankan perintah Allah tabarak wa ta'ala. Wa akhrajahu minas sama. Allah keluarkan iblis dari langit. Naam. Ini kisah yang panjang yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Falhasil al-imamu Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bayanu fadlil ilmi min hadhil qissah min wujuh. Penjelasan keutamaan ilmu pada kisah ini bisa kita simpulkan dari beberapa sisi. Kemudian beliau menyebutkan ada 4 sisi yang bisa kita ambil di dalam kisah tersebut yang menjelaskan tentang keutamaan al-ilm, kemuliaannya, dan ahlinya, para pemiliknya. Naam. Ini menunjukkan, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala, demikian luas pemahaman dan demikian luas wawasan al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam mentafsirkan Al-Quranul Karim, sehingga beliau bisa mengambil beberapa sisi dari kisah tersebut yang menjelaskan tentang keutamaan al-ilm. Ahaduha, yang pertama, annahu subhanahu radda 'alal malaikati lamma sa'alu. Sisi yang pertama, Allah Taala membantah para malaikat-malaikat ketika mereka mengatakan kepada Allah, kaifa yaj'alu fil ardi man huwa atwa'u lahu minhu. Naam. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menjadikan di permukaan bumi ini adanya makhluk sementara mereka, para malaikat, lebih taat kepada Allah dibandingkan makhluk tersebut. Para malaikat adalah makhluk yang Allah ciptakan dalam keadaan Allah ciptakan mereka di atas kemuliaan. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla, baik di siang hari, di malam hari, dalam keadaan la yafturun, tidak pernah jemu, tidak pernah bosan mereka bertasbih mensucikan Allah tabaraka wa ta'ala. Senantiasa menjalankan seluruh apa yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat para malaikat adalah senantiasa taat menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para malaikat mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla bahwasanya mereka adalah makhluk yang Allah ciptakan dalam keadaan lebih taat kepadanya dibandingkan Adam. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Bahkan para malaikat mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, apakah engkau ya Allah hendak menciptakan di permukaan bumi ini satu makhluk yang akan memberikan, yang akan melakukan kerusakan di bumi ini, wayasfiku ad-dima, dan akan menumpahkan bagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Para malaikat faham seperti apa tabiat, sifat, watak manusia. Naam. Sehingga mereka menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah tabaraka wa taala membantah ucapan malaikat ini dengan mengatakan, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Allah membantah ucapan para malaikat dengan al-ilm. Sesungguhnya saya, kata Allah, mengetahui apa yang kalian tidak mengetahuinya. Fa'ajaba su'alahum bi'annahu ya'lamu min bawatinil umur wa haqa'iqiha ma la ya'lamunah. Allah tabaraka wa ta'ala menjawab pertanyaan para malaikat tersebut dengan mengkhabarkan bahwasanya Allah Azza wa Jal mengetahui perkara-perkara yang batin dan hakikat-hakikatnya dengan keilmuan yang tidak diketahui oleh para malaikat-malaikat tersebut. Naam. Allah membantah mereka dengan al-ilm yang diketahui oleh Allah Azza wa Jalla yang tidak diketahui oleh para malaikat-malaikat. Wa huwal alimul hakim, dan Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha alim, yang maha berilmu, dan lagi maha hakim, maha bijaksana. Naam. فَظَهَرَ مِنْ هَذَا الْخَلِيفَةِ مِنْ خِيَارِ خَلْقِهِ. Sehingga diantara dari apa yang diketahui oleh Allah, yang tidak diketahui oleh para malaikat-malaikatnya, adalah akan muncul dari keturunan khalifah manusia ini, mereka makhluk-makhluk yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya melakukan kerusakan, tidak semuanya menumpahkan darah. Ada sebagian di antara mereka yang Allah pilih sebagai makhluk-makhluk pilihannya. Naam. Wa rusulihi wa anbiya'ih, Allah Azza wa Jalla menjadikan dari keturunan khalifah tersebut para rasul-rasulnya, para nabi-nabinya, dan orang-orang saleh dari kalangan hamba-hambanya. Wasyuhada, demikian pula para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Ini semuanya adalah kemuliaan, ini semuanya adalah keutamaan yang besar yang ada pada makhluk tersebut dari bangsa manusia. Naam. Yang sebelumnya para malaikat mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ternyata tidak semua keturunan dari bangsa manusia melakukan perkara-perkara keburukan, melakukan perkara-perkara kerusakan. Ada di antara mereka dari kalangan nabi-nabinya, nabi-nabi Allah, dari kalangan rasul-rasul Allah, orang-orang saleh, demikian pula para syuhada, orang yang meninggal sebagai syahid, menunjukkan ketulusan iman dan kejujuran iman yang dimiliki oleh mereka kepada Allah dan Rasulnya, hingga rela mereka korbankan darah-darah mereka demi membela agama Allah, meraih cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wasiddiqin, demikian pula Allah jadikan di antara keturunan khalifah tersebut dari kalangan siddiqin, orang-orang yang siddiqin, senantiasa membenarkan Allah, membenarkan Rasulnya, dari kalangan siddiqin. Wal ulama, Allah pula jadikan di antara keturunan khalifah dari kalangan para ulama, wa tabaqati ahli al-ilm wal iman, man hum khairum minal malaikah. Allah jadikan dari tingkatan-tingkatan ahli al-ilmi dan iman, di antara mereka terdapat makhluk-makhluk dari kalangan manusia yang ternyata lebih baik dari kalangan para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga Allah bantah mereka dengan al-ilm. Allah mengetahui apa yang tidak diketahui oleh malaikat. Di antara tafsirnya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, Allah jadikan di antara keturunan Adam orang-orang yang saleh dari kalangan ahli iman, dari kalangan ahli ilm, yang mereka lebih baik dari kalangan para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa dhahara min iblis man huwa syarrul alamin. Allah pula munculkan dari bangsa iblis mereka makhluk yang paling jelek yang ada di alam ini. Fa akhraja subhanahu hadza wa hadza, sehingga Allah azza wa jalla memunculkan dengan diciptakannya Adam dan dijadikannya Adam sebagai khalifah di bumi ini dari keturunan yang saleh. Dari bangsa ini, dari keturunan yang saleh, dari kalangan nabi, para rasul, orang-orang saleh, para syuhada, para siddiqin, para ulama, ahli iman, ada pula sebagian di antara mereka dari bangsa ini, dari keturunan iblis, yang mereka adalah syarul alamin, sejelek-jelek makhluk yang berada di alam semesta ini. Naam. Wal malaikatu lam yakun laha ilmun la bihadza. Para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla tidak mengetahui atau tidak memiliki ilmu tentang perkara ini. Tidak pula dengan perkara ini. Mereka tidak mengetahui akan ada di antara keturunan Adam orang-orang yang saleh. Mereka tidak mengetahui nantinya akan ada di antara makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla yang kufur, yang jelek, yang senantiasa menggoda Adam dan keturunannya. Naam. Wala bima fi khalqi Adam wa iskanihi al-ardha min al-hikamil bahirah. Para malaikat juga tidak memiliki ilmu tentang hikmah yang demikian besar diciptakannya dan dijadikannya Adam tinggal di bumi ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini sisi yang pertama yang kita bisa mengambil faedah dari perkataan malaikat yang Allah badikan di dalam surah Al-Baqarah tentang diciptakannya Adam alaihi salam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bantah mereka dengan al-ilm. Dan Allah akhiri ayat ini dengan sifat al-ilm, innaka antal alimul hakim. Naam. Atsani, yang kedua, annahu subhanahu lamma arada izhara tafdhili Adam wa tamyizihi wa fadlihi mayyazahu alaihim bil ilm. Allah subhanahu wa ta'ala tatkala berkeinginan untuk menampakkan di hadapan para malaikat-malaikat Allah keutamaan Adam, kelebihan yang dimiliki oleh Adam yang tidak dimiliki kelebihan tersebut dari bangsa malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal. Al-Imam Ibn Al-Qayyim menyebutkan mayyazahu alaihim bil-ilm. Allah Azza wa Jalla lebihkan Adam alaihi salam di hadapan para malaikat-malaikatnya dengan al-ilm, dengan ilmu yang Allah Azza wa Jalla ajarkan kepada Adam alaihi assalatu wassalam, sehingga Adam menjadi mulia, sehingga Adam alaihi salam memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Fa'allamahu al-asma'u kullaha. Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama yang ada di alam dunia. Diajarkan seluruhnya oleh Allah Tabaraka wa taala kepada Adam. Sehingga Adam memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang lebih dibandingkan wawasan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal. Naam. Thumma aradahum ala al-malaikah. Kemudian setelah Allah Azza wa Jal muliakan Adam dengan ilmu, Allah ajarkan Adam dengan al-ilm, Allah Tabaraka wa Ta'ala perlihatkan kepada para malaikat-malaikatnya. Allah katakan kepada mereka, ambi'uni bi asma'i haula in kuntum shodiqin. Kabarkanlah kepada aku nama-nama sesuatu ini kalau semisal kalian adalah orang-orang yang benar. Allah perintahkan para malaikat untuk mengabarkan nama-nama yang sebelumnya Allah ajarkan kepada Adam alaihi salam, sehingga para malaikat-malaikat tidak mengetahui ilmu tersebut, tidak mengetahui nama dari sesuatu tersebut. Naam. Sehingga Allah muliakan, Allah lebihkan Adam dengan al-ilm yang Allah ajarkan kepada beliau alaihi salam. Ja'a fi tafsir, datang di dalam kitab at-tafsir, disebutkan dalam tafsir Ibn Kathir, demikian pula dalam tafsir At-Tabari rahimahumallah terkait ayat tersebut. Annahum qalu, datang disebutkan di dalam kitab tafsir bahwasanya mereka para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla mengatakan la yakhluqa rabbuna khalqan huwa akramu alaihi minna. Allah Azza wa Jalla tidak mungkin menciptakan makhluk, Allah Rabbuna tidak mungkin menciptakan makhluk yang mereka, yang dia lebih mulia dibandingkan kami. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ خَيْرٌ وَأَفْضَلُ مِنَ الْخَلِيفَةِ الَّذِي يَجْعَلُهُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ. Sehingga mereka, para malaikat-malaikat tersebut menyangka bahwasanya mereka itu lebih baik, lebih afdal dibandingkan khalifah, yaitu Adam alaihi salam yang Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan Adam hidup di bumi ini. Naam. فَلَمَّا امْتَحَنَهُمْ بِعِلْمٍ مَا عَلَّمَهُ لِهَذَا الْخَلِيفَةِ أَقَرُّوا بِالْعَجْزِ. Ketika Allah Azza wa Jalla menguji mereka dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada Adam, kepada khalifah ini, maka para malaikat mengetahui ternyata mereka adalah makhluk yang memiliki kelemahan. وَجَهْلِ مَا لَمْ يَعْلَمُهُ. Mereka mengetahui bahwa mereka adalah makhluk yang memiliki sifat kejahilan, apa-apa yang tidak diketahui oleh Adam alaihi assalatu wassalam. Nah, mereka mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para malaikat tidak malu mengatakan kepada Allah tentang sifat jahil mereka. Ketika Allah mengatakan kepada mereka untuk mengabarkan nama-nama tersebut, para malaikat tidak malu untuk mengucapkan kalimat la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim, menunjukkan jahilnya mereka tentang nama-nama tersebut. Kemudian al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan fakhina idzin azhara lahum fadla adam bima khaffahu bihi min al-'ilm. Maka ketika itu nampaklah di hadapan para malaikat-malaikat keutamaan yang dimiliki oleh Adam alaihi salam, yang Allah azza wa jalla khususkan Adam dengan keutamaan tersebut yang tidak dimiliki oleh para malaikat-malaikat Allah, yaitu al-ilm. Allah khususkan Adam alaihi salam dengan al-ilm yang tidak dimiliki oleh para malaikat-malaikat Allah tabaraka wa ta'ala. Ini sisi yang kedua yang bisa kita ambil sebagai faedah dari keutamaan al-ilm pada kisah malaikat alaihi salam alaihi salatu wassalam di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala ketika Allah azza wa jalla mengobarkan kepada mereka diciptakannya Adam alaihi salatu wassalam. Allah lebihkan Adam dengan al-ilm. Faqala, Allah azza wa jalla mengatakan ya Adam anbi'uhum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim ila akhir al-ayah aqarru lahu bil fadl. Ketika mereka menyadari bahwasanya mereka para malaikat-malaikat Allah tidak memiliki ilmu tentang nama-nama tersebut, maka Allah azza wa jalla mengatakan kepada Adam alaihi salam, ya Adam, wahai Adam, ambilhum bi asma'ihim, ya Adam, kabarkanlah kepada malaikat-malaikat ini nama-nama sesuatu tersebut. Falamma anba'ahum bi asma'ihim, ketika Nabi Adam mengabarkan kepada malaikat nama-nama sesuatu tersebut, aqarru lahu bil fadl. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan para malaikat-malaikat Allah menetapkan keutamaan yang dimiliki oleh Adam alaihi salatu wassalam. Nah, ini sisi yang kedua. Ini menunjukkan betapa luas wawasan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bab tafsir, sehingga beliau bisa mentafsirkan beberapa faedah dari kisah tersebut. Asal itu, sisi yang ketiga, annahu subhanahu lamma an'arrafahum fadla Adam bil ilm wa'azzahum an ma'rifati ma'allamahum qala lahum alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa'a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun fa'arrafahum subhanahu bil ilm. Sisi yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lamma ana 'arrafahum fadla Adam bil ilm, tatkala Allah Azza wa Jalla hendak memperlihatkan kepada para malaikat-malaikat Allah keutamaan Adam dengan al-ilm yang Allah ajarkan kepada beliau alaihi salatu wassalam, wa 'azzahum 'an ma'rifati ma 'allamahu, dan kelemahan para malaikat Allah untuk mengetahui apa yang telah Allah ajarkan kepada Adam alaihi salam. La ilma lana illa ma 'allamtana. Qala lahum Allah tabaraka ta'ala mengatakan alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Tidakkah saya mengatakan kepada kalian, kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya aku mengetahui perkara yang gaib di langit-langit ini, demikian pula di bumi ini, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan saya mengetahui apa yang nampak pada amalan kalian dan apa yang kalian sembunyikan. Fa'arrafahum subhanahu bil ilm. Allah Azza wa Jalla memperkenalkan kepada mereka bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki sifatul ilm. Fa'arrafahum subhanahu bil ilm. Allah Azza wa Jalla perkenalkan mereka para malaikat Allah Azza wa Jalla dengan sifatul ilm yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu ahata ilman bi zahirihim wa batinihim wa bi ghaibis samawati wal ardi. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki ilmu yang mencakup segala sesuatu yang nampak pada makhluk-makhluknya dan yang batin yang tidak tampaknya diketahui seluruhnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa bi ghaibi samawati wal ard, dengan perkara-perkara yang tersembunyi di langit-langit dunia dan di bumi ini seluruhnya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fata'arrafa ilaihim bi sifatil ilm, sehingga Allah Azza wa Jalla memperlihatkan kepada para malaikat-malaikatnya dengan sifatul ilm. Wa'arrafahum fadla nabiyihi wa kalimihi bil ilm, dan Allah Azza wa Jalla juga memperlihatkan di hadapan para malaikatnya keutamaan nabinya, nabi yang Allah ajak bicara beliau alaihi salam, yaitu Adam, dengan sifat al-ilm. Wa'adzahum amma atahu Adam min al-ilm, kafa bihadza syarafan lil-ilm. Dan Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan bagaimana para malaikat-malaikat tersebut tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan apa yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada Adam berupa al-ilm, sehingga dengan sisi-sisi ini menjelaskan tentang keutamaan, kemuliaan yang dimiliki oleh ilmu tersebut. Naam. Ini penjelasan dari Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Allah Azza wa Jalla menjelaskan keutamaan Adam dan melebihkan Adam di hadapan para malaikatnya dengan al-ilm. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala juga mengabarkan kepada para malaikat-malaikat tersebut tentang sifat ilmu yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini menjelaskan tentang keutamaan yang dimiliki oleh al-ilm. Ar-rabi', sisi yang keempat, annahu subhanahu ja'ala fi Adam min sifatil kamal ma kana bihi afdala min ghairihi min al-makhlukat. Annahu subhanahu, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pada diri Adam memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ja'ala fi Adam min sifatil kamal. Allah menjadikan pada Adam alaihi salam ada sifat-sifat yang sempurna. Ma kana bihi afdala min ghairihi min al-makhluqat. Yang dengan sifat-sifat sempurna ini menyebabkan Adam itu lebih afdal dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Naam. Wa arada subhanahu an yuzhira li malaikatihi fadlahu wa syarafahu. Allah azza wa jalla di dalam ayat ini berkeinginan untuk memperlihatkan kepada para malaikat-malaikatnya keutamaan Adam dan kemuliaannya. Fa azhara lahum ahsana ma fihi wa huwa ilmuhu. Dan Allah Azza wa Jalla menampakkan sifat yang dimiliki oleh Adam yang terbaiknya dari sifat-sifat sempurna tersebut, yaitu sifatul ilm, sifat al-ilmu yang dimiliki oleh Adam alaihi assalatu wassalam. Fadalla ala anna al-ilma ashrafu ma fil insan. Ini menunjukkan ketika Allah Azza wa Jalla memperlihatkan di hadapan para malaikat-malaikatnya sifat yang sempurna yang dimiliki oleh Adam dari sifat-sifat yang lain, yaitu al-ilm. Ini menunjukkan bahwasanya al-ilm adalah sesuatu yang paling berharga, sesuatu yang paling mulia, yang paling baiknya yang ada pada diri manusia. Nah, manusia memiliki sifat-sifat yang sempurna. Adam alaihi salam, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, memiliki sifat-sifat yang sempurna. Beliau sebagai nabi, beliau sebagai manusia pertama yang Allah Azza wa Jalla ciptakan dengan tangannya. Beliau sebagai manusia yang Allah Azza wa Jalla ciptakan secara langsung dan terlahir dari keturunan-keturunannya orang-orang yang saleh. Namun ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memperlihatkan di hadapan para malaikatnya satu sifat yang sempurna yang dimiliki oleh Adam, yaitu sifatul ilm. Ini menunjukkan bahwasanya al-ilm adalah sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia. Wa anna fadlahu wa syarafahu innama huwa bil ilm. Manusia akan menjadi utama, manusia akan menjadi mulia. Penyebab utamanya manusia, penyebab mulianya manusia adalah dengan al-ilm. Sebagaimana Adam alaihi salam terlihat mulia di hadapan para malaikat-malaikat Allah, sebagaimana Adam alaihi salam Allah perlihatkan sebagai makhluk yang mulia di hadapan para malaikat-malaikatnya dengan sifatul ilm yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihi salat wassalam, yang tidak dimiliki oleh para malaikat-malaikat tersebut. Naam. Ini empat sisi yang disebutkan dan diuraikan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah yang menjelaskan tentang keutamaan al-ilm dari kisah di atas, kisah perkataan malaikat dengan Adam alaihi assalatu wassalam. Wa nadhiru dhalika ma fa'alahu bi nabiyhi Yusuf alaihi salam. Dan yang semisal dengan ini, kata Imam Ibnu Al-Qayyim, adalah apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala perlakukan nabinya Yusuf alaihi salam. Naam, dari kisah yang panjang yang Allah sebutkan dalam surah Yusuf, bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam dibuang oleh saudara-saudaranya, kemudian diambil oleh raja beserta keluarganya, sampai akhirnya dimasukkan ke dalam penjara sekian tahun, sekian lama, hingga pada akhir kisah Yusuf alaihi salam Allah tabaraka wa ta'ala muliakan nabinya Yusuf alaihi assalatu wassalam. Lama arada izhara fadlihi wa syarafihi ala ahli zamanihi kullihim. Bagaimana Allah Azza wa Jalla berkeinginan untuk menampakkan kemuliaan, keutamaan Yusuf dibandingkan seluruh manusia yang hidup pada zamannya. Azhara lil malaki wa ahli Misra min ilmihi bi ta'wili ru'yahu ma ajaza anhu ulama'u ta'bir fa hina idzin qaddamahu. Lihat di dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala memperlihatkan kepada raja, kepada penduduk Mesir, dari ilmu pentakwilan mimpi yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dengan kadar yang mereka para ulama ahli mimpi memiliki kelemahan untuk bisa mentafsirkannya. Naam, fahina idzin qaddamahu, sehingga ketika Nabi Yusuf alaihi salam memiliki keutamaan ilmu tersebut, beliau mulai dimuliakan, beliau mulai diutamakan, beliau mulai memiliki kedudukan yang dekat di sisi sang raja tersebut. Naam. Ini mirip dengan kisah dari Nabi Adam alaihi assalatu wassalam, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wa makanahu wa sallamahu ilaihi khazain al-ardi. Bahkan sang raja mulai memposisikan Yusuf alaihi salam sebagai seseorang yang dekat, yang mulia di sisinya. Dan bahkan sang raja memasrahkan kepada Yusuf khazain al-ardi, seluruh dari hasil-hasil perkebunan pertanian yang dimiliki oleh seluruh rakyatnya. Naam. Wa kana qabla dhalika qad habathahu ala ma ra'ahu min husni wajhihi wa jamali suratihi. Dalam keadaan sebelumnya, sang raja itu memenjarakan Yusuf alaihi salam, padahal raja tersebut telah melihat bagaimana bagusnya, tampannya, paras dari wajah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa jamali surati, demikian bagusnya bentuk postur tubuh Nabi Yusuf alaihi salam terlihat di hadapan raja, demikian pula keluarganya. Walamma dhahara lahu husnu suratihi surati ilmihi wa jamalu ma'rifatihi atallaqahu minal habsi. Namun ketika sang raja melihat demikian bagus ilmu yang dimiliki oleh Yusuf alaihi salam, dan bagusnya wawasannya, wawasan ilmu Nabi Yusuf alaihi salam, maka sang raja mulai membebaskan Nabi Yusuf alaihi salam dari kurungannya. Wa makanahu fil ardi, bahkan sang raja mulai memposisikan Nabi Yusuf alaihi salam memiliki kedudukan di tempatnya. Fadalla ala anna suratal ilmi inda bani Adam abha wa ahsanu min as-suratil hissiyah walau kanat ajmala surah. Lihat perkataan al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu yang dimiliki oleh Bani Adam itu akan terlihat lebih bagus, akan terlihat lebih menawan pada tubuhnya yang nampak secara zahir, walaupun dia seseorang yang memiliki postur tubuh fisik yang paling bagusnya, yang paling menawannya, akan terkalahkan dengan bagusnya ilmu yang dimiliki oleh Bani Adam tersebut. Sehingga bagusnya ilmu yang dimiliki oleh seseorang akan bisa mengalahkan kebagusan wajahnya, kebagusan postur tubuhnya, sebagaimana kisah dari Nabi Yusuf alaihi assalatu wassalam. Ini ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Dan memang benar seperti yang disebutkan oleh al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, betapa banyak mereka para ulama menjadi mulia, menjadi wibawa, terangkat derajatnya bahkan di sisi khalifah, bahkan di sisi khalifah pemimpinnya, disebabkan karena al-ilm yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada mereka para ulama tersebut. Sebagai contoh, imam dari kalangan tabi'in Atha bin Abi Rabah rahimahullahu ta'ala, beliau pada zamannya dikenal sebagai murid yang murid seniornya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau banyak mengambil hadis dari Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam keadaan Atha bin Abi Rabah adalah dari keturunan budak dari Ethiopia, yang dari sisi penampilan warna kulitnya hitam layaknya warga kenegaraan yang ada di kota tersebut. Dari sisi parasnya juga demikian, dari sisi postur tubuhnya juga demikian. Namun beliau rahimahullahu ta'ala menjadi mulia, disegani, bahkan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi khalifah, disebabkan karena ilmu yang dimiliki oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Sehingga yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah perlu untuk kemudian kita pahami dengan benar, dengan sebenar-benarnya, bahwasanya gambaran ilmu yang dimiliki oleh Ibn Adam, bagusnya ilmu yang dimiliki oleh seseorang akan bisa mengalahkan bagusnya wajahnya, bagusnya tubuhnya. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Tajib wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan malam hari ini. Adapun sisi yang setelahnya, al-wajhul hadi wal isrun dhamu ahlil jahl, tersalahnya ahlil jahl, insyaallah ta'ala akan kita sebutkan pada pembahasan yang setelahnya biiznillah. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu, hafizakumullah.